Ada yang lebih baik daripada memutuskan. Kalau menurut saya sih, sebelum mutusin, mending halalin dulu. Ayo kita putus yuk, jangan, yuk kita halal yuk. Jadi jangan diputusin, tapi dihalalin. Kecuali kalau nggak mau halalin, berarti emang dia nggak serius. Udah serius, cuma belum disetujui sama orang tua. Harokah? Move, ayo terus berusaha, berjuang. Jangan menyerah gitu ya. Lebih baik kita gagal setelah mencoba kan, daripada kita berputus asa duluan. Kalau perlu, ajak juga calon mertua untuk taklim dan mention ustadznya dulu. Minta, ustadz, saya lagi bawa calon mertua, boleh nggak dibahas bab itu sedikit aja disinggung? Nanti saya akan bahas hadis tentang janganlah kalian menolak lamaran seorang pria yang baik akhlaknya kan ya. Jangan ditolak, karena itu hukumnya makruh, Allah nggak suka gitu. Kalau emang udah siap, udah baik akhlaknya, terus apalagi yang ditunggu-tunggu? Oh, kakaknya belum nih, dan nggak ada keharusan menunggu kakaknya. Siapa tahu dengan kayak gitu kakaknya makin jadi pengen cepet kan, jadi dipancing sama adiknya duluan.